Adakah semua rupu yang tumbuh atas kubur tu duduk berzikir? Tak ada banyak. Atau setengah-setengah jenis saja. Ha, ni kecek lagu ni, kecek bagai ro'id. Ni kena terhati di atas hadis ro'iyak lah. Sahabat dengar, tak biasa dah dengar. Kita duduk di kubur dah itu kan? Ha, tak biasa dah dengar. La ilaha illallah punya kuat rupu tu duduk, duduk mengatai. Tak biasa dengar lah. Ha, lepas tu, dia tanya kata, adakah rupuk yang tumbuh atas kubur tu duduk berzikir terhadap mana? Ha, tak ada data waris pada tu. Nah, ha, cuma ulama dia ambil terkadang dia ambil daripada satu, dia ambil di sini, di antara lain. Tanya pokok ke apa, dia ambil daripada asal. Tak kala Nabi SAW jalan atas satu kubur. Ha, lepas tu dia berada cokong. Nampak berubah air muka dia. Ha, dia kata, dua mayat ini dikena azab. Puas sahabat tak ada dengar apa kali. Dua mayat ni kena azab. Kalau kira-kira Zuhir tak ada besar mana. Sali pijanya tapi besar. Lepas tu dia suruh dia ambil pelepah taman. Ambil pelepah taman dia belah. Pelepah taman dia pocok tak kubur ni. So, pocok tak kubur ni. Lepas puas sahabat tanya, kih ke apa Rasulullah? Dia tahu seorang ni kih namimah pasal mengacung pasal pelanggur dia dah. Di rumah dia ni kecek-kecek-kecek rajak hadiah tu. Mari sama dia ni kecek-kecek rajak hadiah tu. Jadi dia pengen pasal golak atau ruwal. Duduk sini baik je. Baru ni baru kecek macam orang ni. Baru gila ni kecek pun. Kenapa tak ada lahana dah. Kadang-kadang dia pun tak ada. Ada itu mengupak. Ada mengupak eh. Rajak. Hak tu dah. Hanya dia bunyi kena. Ya tak itu kan. Ya sendiri rasa tak kena juga banyak kata tu. Ha, kalau tu mufak tak ada mufak tu. Oh ya dia kata. Ha, hok nu penting anak murid. Ha, ya kira ya dia mau tahu dah dia tak dia no dia nu kata ke demo. Ah oh, dak gamuk. Ha, ya jiwa tu pula dah hok ni penting nak ke telinga. Jadi bunyi nampak tak ada pelat mana tapi pelat. Ha, tu buku namimah. Hok seorang lagi buku ke apa? Hok seorang lagi buku air kecing. Kecing tidak apa dia tidak istibrak. Ah, ni hok ni hok nampak nampak mudah sikit ni. Nampak nak terkelipar kita ni. Kecing tidak istibrak. Lah ana tidak ibrak. Kecing sekadar su pun budak kan. Budak dia kecil cu su pang tu kan. Kalau basuh tu lagi berat. Walah ada tu baik lagi tu. Pas pada tu duduk titik duduk gapo lagi. Sabit seluar budak-budak tak bong hari. Harilah seluar gapo nak cucu. Hanya kecing tu. Kalau basuh-basuh je ti hagi sudah titik bila-bila. Dia tak ada istidrak dah, tak ada istibrak. Ha, kita disuruh istibrak. Disuruh kita gerahan, berdahan-dahan. Suruh kita buat batuk. Dua kadar setengah, ada setengah hoyak. Suruh bangun, berjalan-berjalan. Ha, ya ke tubik pula tu. Titik dua titik ada kadar tubik pula. Apa lagi orang penyakit dedah tu, kau sangat kena halusi lagi. Ni tak ada dedah apa ni. Ha, tu dia. Dia supaya selore hujan, hujan. Ya lepas hujan serat lama dah pada titik lagi dah. Tak gitu di seluruh. Hujan serat lama dah dah itu kan. Ha? Kalau di hujan mata tu dah tak. Apa ni pun betul. Pahit lama dia pula dah. Tak itu kan. Ha, buat gaduh-gaduh kecil pun tak ada gaduh. Ha, pas dia tempat melayak agama ni. Dia kita duduk berasa kata suh ni dah basuh-basuh. Kadang dia tubik dengan tak sedar. Kena kain-kain gis maya tak sah. Ha, di tempat kalau gis itu nampak ada kata besar. Kitu kisnya kis kecing tak istibrak. Pak Nabi ambil pelapak tamah pocok-pocok. Apa ni? Harap kata selama pelapak tamah dia hidup, eh, harap ke Allah meringankan pahlawan. Atau penama ni seksa dua. Daripada situ tak apalah Nabi buat dengan pelapak tamah. Apa kita sini tak ada pelapak tamah. Lalu ulama kata dia kiaskan dengan pelapak itu pelapak. Kita sini pelapak nyoga pun ambil hari. Maka ulama kata juga daripada situ juga selama dia ada hidup. Eh nampak tanah hak hidup lalu tanah pokok. Tidak ada pokok, jarak pokok gapo kita. Pocok pas pagi tumbuh, mudah pak tu mudah. Ha tu ulama kiah ambil daripada situ. Nah. Ha tu dia. Adapun rupuk-rupuk yang tumbuh berzikir, duk berzikir terhadap banyak tu. Nah. Ah, hak ni tu ya kena cari apa nama lagi lah di antara hadis dia kecek muka ni. Kalau tak temu jadi sorak sahih molek tu tak ada lagi lah. Ha tu. Hmm tu dia. Nah kalau itu kena tepat taruh kena taruh tepat semok. Dah itu ke? Saya tepat semok. Lepas tu bos sudah taruh ambil upuk di tanah pun tanah di batas ada. Dia duduk berzikir kan ni. Ha tu rasakan. Patut kita pun boleh usia. Kalau aku mati, mau tanya Pak Semok deh, Pak Upuk hanya panggil. Hah, benda lagu ni kita terhati di atas sarok deh. Kalau tak ada sorah, mari pada deh kita kohor dulu lah. Kita cari-cari lagi. Nah, sebab bahasa bahasa ini tak boleh kita nak cakap mereka apa dia daripada hadis, kerana hadis Nabi dia tak cakap, mereka wahyu daripada Allah.